Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yirdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV yang dimuliakan Allah taala, pemirsa Wesal TV dan para pendengar Radio Ridul Jannah di mana berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin tentang kitab Sahih Bukhari. Dan insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke bab yang ke-31, hadis nomor 167 dan hadis nomor 168 insyaallah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala wa huwa Muhammad ibnu Ismail ibnu Mughirah. Babu atayammuni fil wudu'i wal ghasli. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Musaddad ibnu Musarhad Irmu ibnu Musarhad ibnu Mujandal ibnu Mutarbal Al-Asadi. Ini ma'ruf dengan lakob, bukan nama ya. Lakob itu dalam bahasa kita orang Jawa Barat lanihan, bahasa Indonesianya apa? Julukan atau apa ya? Ada orang kan disapanya namanya anu, tapi disapa dan terkenal dengan lakobnya. Qala hadatsana Ismail, Ismail ibnu Ibrahim. Qala hadatsana Khalid dengan kenal al-Ahda. An Hafsah binti Sirin. Hafsah binti Sirin adalah saudaranya Muhammad ibnu Sirin. An Umi Atiyata radhiyallahu taala anha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lahunna fi ghasli ibnatihi ibda'na bima yaminiha wa mawadi'il wudu'i minha. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadasana Hafsah ibnu Umar. Qala hadasana Syu'bah, itu Syu'bah ibnu Hajjaj. Qala akhbarani Ash'as ibnu Sulaim. Qala sami'tu Abi an Mashruq, Mashruq ibnu Ajda'. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu atayammunu fi tana'ulihi wa fi tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Bab yang ke-31 masih dalam bab wudu, dan ini kembali kepada adab-adab berwudu. Bab mendahulukan anggota badan yang kanan, jadi mendahulukan bagian yang kanan dalam berwudu dan ketika mandi. Ya, di sini mandi yang lebih khusus adalah mandi janabah. Demikian juga mandi umum ya. Bab mendahulukan yang kanan dalam berwudu dan ketika mandi. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari jalannya Musaddad, kemudian dari Ismail, dari Khalid, dari Hafsah bintu Sirin, dari Ummu Atiyah. Qalat, ia berkata, ini hadis berkaitan dengan kisah memandikan jenazah. Jadi hadis ini berkaitan dengan memandikan jenazah. Oleh sebab itu akan diulangi lagi hadis ini dalam kitab jenazah nanti. Dan hadis ini berkaitan dengan ketika wafatnya putri Nabi Sallam, yaitu Zainab. Jadi salah satu putri Nabi Sallam yaitu bernama Zainab. Putri Nabi Sallam kita tahu ada Ummu Kulsum, ada Ruqayyah, ada Zainab, dan ada Fatimah. Yang ada sampai wafat Nabi Sallam adalah hanya satu, yaitu Fatimah, yaitu yang dinikah oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun dua putri yang lain, yaitu Ummu Kulsum dan Ruqayyah, itu dinikah oleh Utsman. Oleh sebab itu Utsman diberikan gelar Danurain. Jadi yang memiliki dua cahaya, yaitu Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Nah, ketika wafat Zainab radhiyallahu ta'ala anha, maka para sahabiyah memandikan Zainab. Jadi sedang memandikan Zainab. Di sini menunjukkan bahwa wanita dimandikan oleh wanita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu berkata, bersabda kepada mereka, yaitu para wanita, para sahabiyah. Fi ghuslin ibnatihi, ketika mereka sedang memandikan putrinya, yaitu Zainab. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ibda'na biyama bimayan miniha. Mulai dengan bagian anggota badan yang kanan. Jadi dimulai dari anggota bagian yang kanan. Mungkin antum udah pernah ikut memandikan jenazah, ya, dimulai dari anggota bagian yang kanan. Wa mawadi al-wudu'i minha, dan dimulai dengan bagian wudunya. Berarti di sini ada dua perintah dari Nabi Sallam kepada para sahabiyah. Pertama, perintahnya sebenarnya untuk memandikan jenazah dengan cara dimulai diwudukan dulu. Jadi ketika memandikan jenazah dimulai dengan mencuci bagian anggota wudunya. Kemudian ketika akan memandikannya, maka dimulai bagian yang kanan. Artinya bagian yang kanan dari anggota tubuhnya. Tapi Imam Bukhari juga memasukkan dalam hadis pertama ini seolah-olah dalam berwudu pun harus didahulukan bagian anggota yang kanan, sebagaimana dalam mandi. Jadi mendahulukan bagian anggota yang kanan dalam berwudu sebagaimana mendahulukan anggota badan yang kanan ketika mandi. Dengan dalil hadis di bawah nanti. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis dari jalannya Hafsah ibnu Umar, dari Syu'bah, dari Ash'as, dari bapaknya, dari Masruk, dari Aisyah. Semoga Allah Ta'ala meridai kepadanya. Keadaan Nabi Sallam yu'jibuhu, jadi sangat menyenangi, atayamunu, untuk mendahulukan yang kanan. Fitana'ulihi, ketika memakai sandal. Watarojulihi, dan ketika menyisir. Watuhurihi, dan ketika bersuci. Wafisya'nihi kullihi, dan dalam setiap urusannya. Di dalam setiap urusannya ya, berarti memakai baju, memakai celana dan yang lainnya. Nah, Imam Bukhari membawakan dua hadis, yaitu hadis Ummu Athiyah dan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dengan membawakan bab mendahulukan yang kanan dalam berwudu dan dalam mandi janabah. Jadi ketika berwudu, ketika mandi janabah, disyariatkan untuk mendahulukan yang kanan. Jadi dianjurkan untuk mendahulukan yang kanan. Kaum muslimin, jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan yang kanan ketika berwudu itu ijma disyariatkan. Jadi ijma disyariatkan ketika berwudu mendahulukan yang kanan. Tetapi ketika kita berbicara tentang hukumnya, apakah sekedar mustahab atau hukumnya adalah wajib, nah, maka di sini para ulama berbeda pendapat dari sisi hukumnya. Ya, dari sisi hukumnya, apakah berwudu mendahulukan yang kanan itu wajib atau tidak? Tapi sepakat kalau dikatakan disyariatkan, artinya dianjurkan, disunnahkan. Dalam arti disunnahkan itu sebagai bentuk yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita dianjurkan mengikutinya. Ya. Tapi para ulama berbeda dari sisi hukum, apakah wajib atau sekedar mustahab. Sebagian para ulama ada yang mengatakan hukum mendahulukan yang kanan ketika berwudu adalah wajib. Jadi ada yang sampai mengatakan hukumnya wajib. Nah, ulama yang mengatakan wajib itu salah satunya berdalil dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh imam yang empat, yaitu Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, dan Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddatum fabda'u bimayaminikum." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berwudu salah seorang di antara kamu, maka mulailah dengan bagian yang kanan. Jadi ada perintah memang, idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum. Apabila berwudu salah seorang di antara kamu, maka mulailah dengan bagian anggota yang kanan. Dan mereka menggunakan kaidah al-aslu fil amri lil wujub, asal dalam perintah adalah wajib. Dan ini salah satu pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kemudian juga dinukil dari salah satu kaul Imam Syafi'i. Jadi mendahulukan yang kanan itu hukumnya apa? Wajib. Sebagian para ulama, dan ini pendapat jumhur, artinya pendapat kebanyakan para ulama, bahwa mendahulukan yang kanan itu hukumnya mustahab saja. Jadi hukumnya mustahab, tidak sampai kepada wajib. Hal itu karena memang katanya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq." Bahwa Allah taala berfirman, apabila kamu akan salat maka cucilah wajahmu dan tanganmu, dan Allah tidak mengatakan kanan atau kiri dulu. Ya. Itu dari sisi apa? Dari sisi hukum. Maka para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, apakah sampai wajib atau sekedar mustahab. Tapi sepakat kalau hukumnya apa? Mustahab, sunnah. Dan yang rajih, Allah Ta'ala alam, bahwa yang terbaik bagi kita yaitu menjaga untuk mendahulukan yang kanan. Jadi yang terbaik bagi kita adalah mendahulukan yang kanan. Dan untuk iltizam, iltizam itu menjaganya gitu. Dan tidak menyengaja mendahulukan yang kiri. Walaupun ada sebagian para ulama, atau bahkan dikatakan pendapat jumhur ulama, bahwa itu adalah mustahab. Tapi kita sebagai ahlu sunnah, ya ketika mendengar pendapat para ulama bahwa suatu hukum adalah mustahab, tidak berarti kita apa? Melalaikannya dan meremehkannya, bahkan mungkin seolah-olah lebih baik ditinggalkan karena hanya apa? Mustahab ya. Tapi seyogianya bagi kita untuk iltizam. Iltizam dalam arti menjaga untuk mendahulukan yang kanan karena Nabi SAW mencintainya. Jadi karena Nabi SAW mencintainya, sebagaimana disebutkan dalam sejumlah hadis tadi. Jadi ini dari sisi apa? Hukum ya. Bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum mendahulukan yang kanan, yaitu ketika kita berwudu. Dan mendahulukan yang kanan ketika kita berwudu tentunya hanya dalam dua bagian anggota badan saja, yaitu mencuci tangan dan mencuci kaki. Adapun mencuci wajah, tidak ada dalil yang menunjukkan sebelah kanan dulu baru sebelah kiri ya. Karena hadis yang menunjukkan bagaimana mencuci wajah, sunnahnya adalah mengambil dengan tangan yang kanan, kemudian nyatukan dengan tangan yang kiri, dan mencuci wajah dengan dua telapak tangan. Ya, itu adalah sunnahnya. Itu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Di mana disebutkan akhadha biyadihi al-yumna tsumma adhafahu ila yadihi al-yusra faghassala bihima wajhahu. Bahwa Nabi SAW ataupun Abdullah bin Abbas mempraktekkan wudunya Nabi SAW, beliau mengambil air dengan tangan yang kanan, kemudian menyatukan dengan tangan yang kiri, kemudian mencuci wajah dengan kedua telapak tangannya. Itu adalah sunnahnya. Demikian juga dalam mengusap kepala, sebagaimana kemarin sudah dijelaskan. Tidak berarti mengusap kepala umpamanya sebelah sini dulu, kemudian baru sebelah kiri ya. Jadi mendahulukan kanan dengan kiri itu hanya dalam mencuci tangan dan mencuci kaki. Adapun mengusap kepala, kemarin sudah jelaskan, ambil air kemudian diletakkan di bagian depan, kemudian digerakkan sampai belakang, kemudian dikembalikan lagi, kemudian dimasukkan jari apa telunjuk kita ke dalam telinga, kemudian mengusap begini. Ini adalah sunnahnya mengusap kepala. Kita ambil hadisnya kembali. Hadis Ummu Athiyah ini berkaitan dengan sifat memandikan jenazah. Dari hadis pertama bisa diambil kesimpulan bahwa hukum asal wanita dimandikan oleh para wanita. Dan ahlu qorobatiha atau ahlu qorobati al-mayiti afdal min ghairihi. Kemudian kerabat, artinya kerabat ini seperti ahli warisnya, mungkin anaknya, itu lebih berhak untuk memandikan jenazah ketimbang yang lainnya, karena akan lebih menjaga aurat. Jadi akan lebih menjaga aurat ketimbang yang lainnya. Oleh sebab itu, seyogianya semua muslim itu bisa memandikan jenazah. Karena mungkin hari ini banyak orang yang dianggap tabu memandikan jenazah, ya. Merasa takut, merasa tidak pede, tidak percaya memandikan jenazah. Semestinya antum semua ini yang hadir bisa memandikan jenazah. Karena memandikan jenazah ya seperti kita mandi janabah. Kalau antum bisa mandi janabah, ya bisa memandikan jenazah. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki, tapi boleh suami memandikan istrinya dan istri memandikan suaminya. Hal itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kalaulah kata beliau, ya ditakdirkan Aisyah itu adalah meninggal sebelumku, maka aku akan memandikannya. Jadi di situ menunjukkan suami boleh memandikan istrinya dan istri boleh memandikan suaminya. Kemudian di dalam hadis ini menunjukkan ketika kita memandikan jenazah itu dimulai dengan anggota wudunya. Jadi dimulai dengan anggota wudunya. Dan yang rajih maknanya adalah dengan diwudukan sempurna, gitu. Artinya diwudukan sempurna. Tapi dalam memandikan jenazah tentunya tidak dimulai dengan mewudukan, tetapi ada yang lain yang tidak tercantum dalam makna hadis ini, yaitu membersihkan kubul dan duburnya. Jadi diistinjakan dulu, gitu. Walaupun tidak terredaksi dalam hadis ini. Oleh sebab itu amal ulama dan amal ulama kaum muslimin apabila akan memandikan jenazah, hendaklah si jenazah itu dibuat ya setengah duduk. Jadi diangkat badannya, kemudian diremas perutnya, tapi bukan ditekan sangat kencang sekali, gitu. Didorong itu perutnya dengan tidak terlalu kuat, sebab umumnya orang yang sedang sakratul maut itu menahan, dan terkadang kotorannya berada di ujung duburnya itu. Nah, supaya tidak terjadi kejadian setelah dimandikan kemudian keluar, kemudian nanti mengkotori kain kafan, maka seyogianya begitu. Dan itu amal kaum muslimin dari waktu ke waktu. Kemudian dibersihkan kubul dan duburnya, dan tentunya adabnya orang yang memandikan tangannya memakai hirqoh, tangannya memakai sarung tangan, gitu. Sehingga tidak menyentuh langsung kepada najis atau tidak langsung menyentuh kepada anggota badan ataupun aurat si jenazah itu. Nah, kemudian setelah dibersihkan kubul dan duburnya dan telah diistinjakan, maka disunahkan dengan memulai anggota wudunya. Jadi anggota wudu, kemudian setelah itu ya mencuci seluruh anggota badannya, tapi dimulai dengan cara membersihkan kepalanya dulu. Jadi sunahnya dibersihkan kepalanya dulu, ya, dimana kita memasukkan jari-jari kita sampai ke pangkal rambut si mayit. Kalau seorang wanita yang memiliki kepang, ya dalam bahasa orang Jawa Barat diuntun, dikepang, maka disunahkan untuk dilepas kepangnya. Jadi dilepas kepangnya, ya kepangnya, untunnya dilepas, gitu kan? Sehingga betul-betul nanti bersih, bersih. Kemudian setelah bagian kepalanya itu dicuci, dicuci bagian yang kanannya dulu, ya. Kemudian setelah itu baru mencuci seluruh anggota badannya dan dicuci bagian yang kanan. Nah, masalah bagian yang kanan bisa, kalau ingin yang atasnya dulu semua, maka berarti dicuci bagian yang kanan dulu, kemudian bergeser ke bagian yang kiri. Hanya atasnya, tidak perlu dibalik dulu gitu. Atau dengan cara langsung atas bawah, itu atasnya dicuci, ya, dicuci, kemudian bagian bawahnya dicuci, kemudian baru kita bergeser ke bagian yang kiri. Dan sunnah mencuci jenazah di mana pada cucian pertama itu menggunakan daun bidara. Artinya digunakan, karena Nabi SAW mengatakan iksilnaha bima'in wasidrin, mandikanlah dengan daun bidara dan air. Artinya daun bidara yang dicampur dengan air. Ya, kalau kita mungkin karena tidak ada daun bidara atau sulit, maka bisa diganti dengan yang lain, yaitu dengan sabun ataupun semisalnya. Ya. Maka itu apa? Cucian pertama dengan menggunakan sabun. Kemudian setelah itu cucian dengan air yang bersih. Dengan cucian air yang bersih. Kemudian setelah itu cucian dengan menggunakan kapur barus. Kalau di kita biasanya kapur barus itu digunakan di atas apa di bawah atau di atas kain kapan. Tapi yang sunnah kapur barus itu dicampur dengan air. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Mu'atiyah itu, dan jadikanlah cucian terakhirnya syai'an min kafur, yaitu sesuatu yang dicampur dengan kapur barus. Kita bukan makomnya untuk menjelaskan semua permasalahan berkaitan dengan memandikan jenazah, tapi kita mengisyaratkan dari bagian hadis ini. Ya. Jadi dalam memandikan jenazah disunahkan dimulai dengan membersihkan kubul duburnya, kemudian diistinjakan, kemudian dimulai dengan anggota wudunya, kemudian dimulai dengan bagian yang kanan. Itu bagian tentang adab memandikan jenazah. Kemudian pada hadis berikutnya, inilah yang kita akan bahas secara khusus. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, kana an-nabiyyu sallam yu'jibuhu. Lafad kana itu dilalatu ala dawam, menunjukkan continue, dalam arti berulang-ulang. Jadi menunjukkan apa? Berulang-ulang. Jadi Nabi SAW melakukannya bukan hanya sekali, tapi beliau berulang-ulang. Yu'jibuhu atayamunu, menyenangi mendahulukan yang kanan. Jadi menyenangi mendahulukan yang kanan. Dalam hal apa? Fitana ulihi, ketika beliau memakai sandal. Ya. Memakai sandal mencakup semua sepatu, kaos kaki dan semisalnya. Cuma dicontohkan di sini memakai apa? Sandal. Wa tarajjulihi, dan ketika tamshitul sya'r, yaitu ketika menyisir rambut. Wa tuhurihi, dan ketika bersuci. Berarti di sini ketika berwudu. Jadi Imam Bukhari memaksudkan at-tuhur di sini adalah berwudu. Wa fi sya'ni kullihi, dan dalam semua urusannya. Nah, di sini urusan ya seperti banyak hal, masuk masjid, masuk rumah, itu kan mendahulukan yang kanan, memakai baju, memakai celana, ya, memberi, menerima, ya. Maka beliau menyenangi mendahulukan yang kanan. Termasuk kalau duduk seperti ini saya akan memberikan hadiah pokoknya pada jamaah, maka ya disenangi untuk mendahulukan yang kanan. Ya, artinya orang yang berada di bagian yang kanan. Termasuk juga ketika apa? Salat. Bahkan ada hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama, para malaikat duduk berada di saf yang sebelah kanan. Ya. Tetapi kata-kata di sini perhatikan, wa fi sya'ni kullihi. Maka dikatakan lafaz ini adalah amun makhsusun. Lafaz umum tapi ada takhsisnya gitu. Yaitu ada pengecualian mendahulukan bagian kiri dan dianjurkan untuk dengan yang kiri. Yaitu seperti apa? Keluar masjid, masuk WC, ya. Kemudian qada hajat, maka dianjurkan yang kiri gitu. Maka di sini dikatakan amun makhsus. Jadi lafadznya umum tapi ada takhsisnya. Maka dikatakan wa fi sya'ni kullihi. Itu dinamakan amun makhsusun, yaitu lafadz yang umum tetapi ada takhsisnya. Ya. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa kanan itu sesuatu yang dimuliakan. Sebagaimana nanti ketika kita berada di arasatil kiamah, ketika pembagian catatan amal. Jadi ketika pembagian catatan amal, maka manusia digambarkan di dalam ayat pembagian catatan amal itu dengan tiga redaksi. Yaitu yang pertama disebutkan dengan kanan, biyaminihi. Ada yang menyebutkan, bukan menyebutkan, diredaksikan dengan bishimalihi, yaitu dengan tangan yang kiri. Kemudian apa? Min wara'i dhahrihi, dari belakang. Maka digambarkan kalau pembagian kitab nanti di arasatil qiyamah, orang menerima dengan tangan kanannya, maka dikatakan fasaufa yuhasabu hisabai yasira, maka hisabnya akan hisab yang mudah. Kemudian ada orang yang diberikan dengan sebelah kirinya, maka dia akan dipersulit hisabnya. Kemudian ada yang di belakangnya, menunjukkan kalau antum juga memberikan kepada teman nih, kira-kira dihormati enggak? Enggak ya, orang dikasihkan ke belakang begini ya. Ngasih ke istri, ngasih ke anak, istri ke suami, kita dengan teman itu tidak merasa dihormati. Tapi ketika orang mengasihkan, kalau mungkin kita orang Sunda ya, atau mungkin umumnya ya, mengasihkan buku dipegang, kemudian ininya begini, nah itu kan penghormatan, ta'zimnya kepada yang diberi. Jadi Islam senantiasa ya memberikan penghormatan ya, kepada sesama, ta'zim, takrim, takrim. Ya. Bahkan kita diperintahkan, atau orang alim memberikan apresiasi, pujian, sanjungan selalu ya. Di mana para ulama mengatakan marhaban ya talabal ilmi, selamat datang wahai para pencari ilmu. Jadi kata-kata marhaban, selamat datang. Bahkan Nabi SAW juga menghormati orang yang lebih luas ilmunya, ketika sholat berkata liyalini ulu ahlam, adalah orang-orang yang berada di belakangku adalah ulul ahlam, kaum cendikiawan, orang-orang yang hafalannya kuat ya, kemudian orangnya faham, diperintahkan. Dan ini penghormatan, selalu gitu yang menghormat. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah tentang kanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam hal apa? Fitana ulihi, ketika memakai sandal. Ya. Berarti di sini mencakup poin-poin lain. Memakai sandal masuk di dalamnya, dalam bahasa kita yang memakai sepatu, memakai kaos kaki, memakai khuf, ya. Jadi yang masuk ke kaki kita kan minimalnya ada 4 jenis ya. Ada sendal. Ya, sendal ini yang mencakup ya, sendal jepit, bestong dan sebagainya gitu kan. Sendal pokoknya itu. Macam yang kedua adalah al-khida, yaitu sepatu. Yang ketiga adalah al-jawrob. Ya, dikenal dengan bahasa kita adalah kaos kaki. Al-khuf, khuf. Ya. Biasanya dari kulit dengan tujuan untuk memanaskan kaki kita dalam musim-musim dingin, maka dinamakan dengan khuf. Maka kita mengenal 4 ya. Nah, lain. Nah, al-khida, al-jawrab, al-khuf. Nah, ketika menggunakan semua barang ini, maka dianjurkan untuk mendahulukan kaki yang kanan. Artinya memakaikan, dipakaikan dengan yang kanan terlebih dahulu. Wa tarajulihi, dan ketika menyisir. Menunjukkan bahwa menyisir dalam Islam hukumnya sunnah. Ya. Menyisir adalah sunnah. Jadi orang tidak boleh sampai gimal gitu ya. Kemudian rambutnya acak-acakan ya. Enggak jelas gitu ya. Sebagaimana disebutkan dalam, apalagi ketika antum mau taklim. Mau taklim ya sunnah untuk menyisir terlebih dahulu. Bahkan sebelum masuk menyisir dulu gitu. Ya. Karena yang kita akan pelajari wahyu, apalagi kita belajar Sahih Bukhari gitu ya. Harus lebih beradab karena kita belajar hadis. Dan telah diberikan contoh oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihi salam, kan kita tahu ya. Baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Syadidu sawadi sya'ri. Bahwa Nabi sallam atau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sebagai perawinya mengatakan, ketika kami sedang duduk-duduk, tiba-tiba muncul seseorang. Tiba-tiba muncul seseorang ya, yang rambutnya hitam sekali ya, hitam sekali. Kemudian bajunya putih sekali. Berarti apa? Rapi. Ya. Dan orang mukmin itu dianjurkan untuk memuliakan rambutnya. Jadi kalau wanita itu dianjurkan untuk membiarkan rambutnya. Dan kita pun lebih dianjurkan untuk tidak digundul, kecuali kalau sedang haji atau umroh. Ya. Gundul boleh gak? Boleh. Tapi membiarkan rambut itu panjang dan tidak digundul, tapi kalau dicukur ya bagus itu. Karena Nabi SAW itu disebutkan rambutnya wafrah melewati telinga. Nah, terkadang ila mangkib sampai ke bahunya. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan man kana lahu sya'run fal yukrimhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW mengatakan barang siapa yang memiliki rambut, maka artinya bereskan, sisir, rapihkan ya. Dan rambut itu karomah. Karomah. Yang dimaksud karomah di sini itu orang yang rapi gitu ya, itu memiliki satu style itu wajib, apalagi seorang guru, seorang ustadz seorang pemimpin itu dari apa postur tubuh itu dituntut ya, dituntut. Ya, ahli sunnah juga sama. Kalau ahli sunnah bajunya pakai gamis udah beda dengan orang lain, ke atas merengkel gitu. Nah, ini kan kayak apa ini gitu kan. Jadi bahkan mungkin orang ini syuhroh gitu dengan seperti ini. Rambutnya enggak jelas gitu ya, merengkel ke sana kemari, enggak. Ya, dianjurkan orang mukmin. Nah, tapi nanti saya akan jelaskan ya. Saya akan jelaskan. Kemudian watuhurihi, dan ketika bersuci. Jadi ketika bersuci terusnya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang adab memakai sandal. Al-Imam Ibnu Al-Arabi berkata, "An-ni'alu libasul anbiya." Sandal itu pakaian para nabi. Jadi bisa dilihat dalam sejarah hampir semua para nabi itu memakai sandal. Memakai sandal. Dan bisa dikatakan sandal itu adalah satu pakaian atau ya pakaian masuknya adalah salahul ibad wal balad gitu. Artinya sandal ini pakaian yang paling relevansi dalam setiap waktu dan tempat. Jadi tidak ada satu negara kecuali dikenal itu sandal gitu. Kemudian untuk apa sandal itu? Ya, untuk menolak madarat salah satunya. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa juga disunnahkan kadang-kadang kita tidak memakai sandal. Jadi disunnahkan kadang-kadang kita tidak memakai sandal. Hal itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa dikatakan kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yamshi hafiyan wa muntailan. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau suka berjalan terkadang tidak memakai sandal, dalam bahasa orang Jawa Barat nyeker gitu ya, dan terkadang memakai sandal. Saya tidak pernah duduk di majelis Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, walakin yurwa, diriwayatkan dari sebagian murid-murid Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala bahwa beliau terkadang berjalan dari rumah ke masjid tidak memakai sandal. Hal itu terapi gitu ya. Terapi karena berguna. Terutama ketika matahari naik. Ketika matahari naik ya. Belum panas banget itu sebagian katanya waktu yang tepat orang untuk tidak memakai sandal. Ya. Tapi Nabi SAW berjalan kadang menggunakan sandal, kadang tidak menggunakan apa? Sandal. Lalu apa adab-adab dalam menggunakan sandal? Yang pertama, disunnahkan kita berdoa sebagaimana keumuman dalam berpakaian. Jadi berdoa. Nah, salah satu doanya mungkin doa yang ma'ruf yaitu apa? Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma sana'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, doa ini doa yang sangat muwafaqah. Artinya doa yang sangat tepat. dalam menggunakan setiap perkara. Karena doa ini, doanya isinya adalah segala puji bagimu. Allahumma, ya Allah, segala puji bagimu, Engkau yang telah, artinya memberikan kepadaku ya sendal ini, pakaian ini, mungkin juga mobil ini, itu yang kita pakai. Aku meminta kepadamu dari kebaikannya, dan kebaikan juga akan yang ditimbulkan dari segala sesuatu itu. Dan aku berlindung kepadamu dari setiap kejelekannya dan kejelekan yang akan terjadi darinya. Hal ini menunjukkan, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa dunia itu akan membawa manusia kepada dua tempat di sini. Dunia yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita akan membawa ke dua tempat. Terkadang akan mengantarkan manusia ke surga dari baju yang kita pakai, dari sepatu, sendal yang kita pakai, mobil yang kita pakai, dan semuanya. Mengantarkan kemana? Mengantarkan ke surga. Jika semua yang kita pakai ini dalam kebaikan, dipakai sholat, ya, dipakai berangkat taklim, dipakai berjihad, semuanya. Tapi manakala setiap perkara yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada kita dipakai perkara maksiat, ya, mobil yang kita pakai mungkin dibawa untuk maksiat, pakaian yang kita pakai, ya. Oleh sebab itu para ibu ini, para umahat itu termasuk ya hamba Allah yang paling banyak melakukan pelanggaran dalam hal ini. Umumnya kaum wanita hari ini pakai baju kalau dia ke arisan, ke undangan, ke mall. Bersolek menggunakan kosmetika, semua wajahnya ininya sampai bibirnya amucuy gitu ya. Kemudian wajahnya bagaikan topeng yang udah ditinju gitu kan. Semuanya. Untuk apa? Untuk dilihat laki-laki lain. Untuk dilihat laki-laki lain itu semuanya. Memakai parfum juga sama. Parfum yang tercium baunya ketika dia ke mall, ketika dia ke undangan pernikahan, ketika ke apa? Untuk arisan. Tapi kalau sama suaminya, enggak. Dan ini musibah ya para umahat yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang dimana saja mungkin hari ini mendengar ini. Musibah terbesar yang menimpa kepada wanita. Padahal di dalam hadis dikatakan, wanita yang mana saja yang dia menggunakan minyak wangi ketika dia keluar, maka dikatakan fahiya zania, maka dia dianggap sebagai pezina. Bukan berarti dia berzina yang nanti akan diranjam dan hukumnya sama, tapi apa? Tapi dengan minyak wangi itu adalah mengundang perzinahan. Dan itu fitnah akhir zaman. Ya. Makanya dalam doa Baginda Rasulullah SAW itu doa yang sangat agung. Doa yang sangat mulia. Agar setiap diantara kita menggunakan apa yang Allah anugerahkan kepada kita hari ini dari semua nikmat adalah dalam rangka taqarrub kepada Allah Ta'ala. Dalam rangka kita menjadikan sebagai wasilah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, adab memakai sandal, yaitu mendahulukan bagian yang kanan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi. Yang disebutkan di dalam hadis yang tadi. Bahwa Nabi SAW mencintai mendahulukan yang kanan. Jadi mendahulukan yang kanan itu adalah adab yang kedua. Adab yang ketiga, dilarang seseorang itu berjalan menggunakan satu sandal. Maka orang ima memakai dua sandal atau tidak memakai sandal, dan tidak boleh menggunakan satu sandal. Diterlalang. Bahkan di dalam sebuah hadis ada seseorang, atau dikatakan kalau ditakdirkan putus sebelah, maka tidak boleh orang itu berjalan kemudian dia memegang yang satunya dibetulin, kemudian dia berjalan dengan sebelah. Dilarang. Lihat hadisnya. Idan qata'a shish'un ahadukum fala yamshi fil ukhra hatta yuslihaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila putus, ya. Ya. Kita tahu ya sendal jepit gitu kan, apanya ini? Talinya gitu. Putus. Maka tidak boleh dia berjalan dengan salah satu sandalnya sehingga ia membetulkan talinya itu gitu. Jadi terlarang. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh orang bersandal dengan satu sandal. Hendaklah dia membukanya atau dia memakai sandal dengan kedua-duanya. Artinya tidak boleh orang itu memakai satu sandal. Nah, ini apa? Anjuran. Adab ya. Mungkin kalau kita bertanya apa hikmah dari larangan ini? Hikmah dari larangan ini. Hikmah dari larangan ini ada dua. Pertama, Islam itu mencintai keindahan ya. Dan Islam itu mencintai kepantasan. Ya, pantas. Harus pantas itu. Orang berjalan kaki sebelah. Tidak pantas. Yang kedua, juga memungkinkan orang akan jatuh gitu, dengan sebab itu gitu. Dengan sebab itu. Sebab mungkin ada orang yang ketika sandalnya itu sebelah copot atau sebelah talinya putus, maka dia berjalan sambil, apa bahasa Indonesianya? Bahasa Sunda kan ada, engkle-engklean gitu. Bahasa Indonesianya apa tuh? Hah? Terpincang-pincang. Ya. Itu kan selain tidak pantas, mungkin juga jatuh gitu. Dan di sini kita pahami bahwa Islam itu selalu mengarahkan kepada yang terbaik gitu dalam setiap hal. Makanya kalau ada orang muslim tidak merasa nikmat dengan ajaran Islam, ima dia bodoh kepada Islamnya, iman dia memang munafik gitu. Kalau ada orang gitu ya, ada tokoh, ada siapa saja yang selalu nyinyir tentang Islam itu. Ini kalau ngomongin Islam itu selalu nyinyir, itu iman dia memang tidak tahu Islam atau dia orang munafik gitu. Karena Islam itu indah dalam setiap hal. Hatta dalam memakai sandal. Diajarkan. Bahkan ada hadis di antara adabnya bahwa Nabi SAW melarang memakai sandal dan mencopotnya dalam keadaan berdiri. Walaupun ini kata para ulama irsyad. Irsyad itu ya sekedar hukumnya pengarahan. Di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Nahar Rasulullah an yanta'ilal rajulu qa'iman. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang memakai sandalnya dengan berdiri. Ya, terutama kalau yang dimaksud sandal di sini adalah sepatu gitu kan. Nah, para ulama mengatakan ini irsyad. Irsyad itu satu bimbingan di mana Islam selalu memberikan jalan yang termudah kepada setiap amal, ashal. Ya. Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala qala wal amru lil irsyad. Li'anna libsaha qa'idan ashal wa amkan. Ya. Kata Imam At-Tibi, maaf, kata Imam Al-Munawi rahimahullahu taala, ini perintah irsyad. Kenapa? Karena memakai sandal atau memakai sepatu dengan menggunakan dengan kondisi duduk itu akan lebih aman dan lebih mudah. Dan Islam selalu memberikan jalan yang termudah. Termudah. Karena kaidah dalam syariat Islam la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Kemudian yang selanjutnya tentang sendal. Walaupun mungkin ini hal yang aneh gitu untuk kita hari ini, tapi wajib dikenalkan. Wa yajuzu wa yustahab as-salatu binniyah. Dan dibolehkan, bahkan para ulama mengatakan yustahab, disunnahkan salat memakai sandal. Nah, ini hal yang aneh gitu ya. Kalau memang kalau hari ini ya masjid kita seperti ini, enggak mungkin sholat membawa apa? Sandal gitu. Di dalam hadis Anas bin Malik, Nabi Hasan berkata, "Khaliful Yahud wasallu finni'ah." Li'annahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Nabi SAW mengatakan, selisilah orang Yahudi dan sholatlah dengan memakai sandal. Karena sesungguhnya mereka tidak sholat menggunakan sandal-sandal mereka dan tidak menggunakan khuf-khuf mereka. Sehingga sebagian para ulama, kalaulah tidak ada hadis Abu Hurairah, di mana hadis Abu Hurairah itu berbunyi, kana Nabi sallam yusalli munta'ilan hafiyan wa munta'ilan. Bahwa pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallam, dikatakan oleh Abu Hurairah, keadaan Nabi sallam terkadang salat menggunakan sandal, terkadang salat tidak menggunakan apa? Sandal. Ya, kata sebagian para ulama, kalau tidak ada hadis ini, ya hampir gitu mengatakan bahwa salat memakai sandal itu wajib. Gitu. Ya. Lalu mungkin di mana kita menggunakan sandal ketika salat hari ini gitu ya? Karena tidak mungkin kita salat di masjid-masjid kita hari ini menggunakan apa? Sandal. Gitu. Ya minimalnya antum ada sandal bersih di rumah salat, salat sunnah. Atau minimalnya ketika apa? Salat Idul Fitri, Idul Adha, di mana kita salat di mana? Di lapang. Salat di lapang gunakan sendal. Tapi barang siapa yang salat menggunakan sendal, maka pastikan sendalnya adalah bersih dari najis. Jadi bersih dari najis. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa idza dakhal adukum al masjid falyandur ila na'laihi fa in ra'a fihi adza falyumissahu biturab. Kalau salah seorang di antara kamu akan masuk ke masjid, maka lihatlah kedua sandalnya. Kalau dia melihat ada najis, maka bersihkan dengan tanah. Di sini adab ya, adab. Jadi barang siapa yang akan ya salat menggunakan sandal, maka wajib sandalnya dilihat dulu ya. Apabila melihat ada najis, maka dibersihkan dengan tanah. Jadi bersihkan dengan tanah. Ini adab memakai sandal. Lalu kalau kita memakai sandal, bagaimana cara kita membelihkan sandal? Jadi membersihkan apa? Sandal. Para ulama mengatakan sandal itu dibersihkan dengan tanah yang berikutnya. Kita sandal jalankan itu, maka biturab dengan tanah. Bisa dibersihkan dengan tanah. Karena najis bisa dibersihkan dengan air dan bisa dibersihkan dengan tanah. Tapi ada sejumlah najis yang tidak bisa dibersihkan dengan tanah, ya. Tapi wajib dibersihkan dengan apa? Dengan air. Seperti para ulama menyatakan seperti air madi gitu ya. Maka itu khusus dengan air. Ya. Kemudian diantara adab memakai sandal, bahwa dianjurkan apabila kita masuk ke pekuburan untuk melepas sandal. Jadi apabila kita masuk ke pekuburan, maka dianjurkan untuk melepas sandal. Hal itu berdasarkan hadis yang sahih bahwa ada seseorang berjalan, namanya adalah Bashir ibnu Al-Khusasiyah. Qala bainama ana amshi, qala bainama ana umashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza rajulun yamshi fil quburi wa alaihi na'lan, faqala ya sahibas sibt taitaini alki sibtaitaika. Jadi ketika sedang berjalan melihat ada orang yang berada di sekitar kuburan sedang menggunakan dua sendalnya, lalu lepas dan kedua sendalmu. Jadi dilepas. Kemudian tatkala Rasulullah mengetahuinya, fa khala'ahuma fa rama bihima. Jadi tatkala Rasulullah mengetahui, maka orang itu pun melepasnya dan melempar kedua sandalnya itu. Nah, ini salah satu bagian adab ya, ketika memakai sandal. Nah, adab ya, semuanya adab. Kemudian kalau kita sholat membawa sandal, ya juga ini tidak terjadi kalau di masjid kita gitu ini ya. Tapi ada adab kalau kita ditakdirkan sholat memakai sandal. Kalau orang melepas sandalnya, maka ada adab ketika kita sholat. Yang pertama, dilarang kita meletakkan sendal di bagian kanan. Jadi di bagian kanan kita, karena di bagian kanan ada para malaikat. Tapi di bagian kiri, itu pun kalau bukan dalam keadaan berjamaah. Kalau kita dalam keadaan berjamaah, maka hendaklah diletakkan di antara kedua kakinya. Nah, ini adab ya, adab. Juga tidak boleh di bagian kepalanya, kalau tidak ya kecuali mungkin, tidak mungkin kecuali itu ya. Jadi dilarang diletakkan di bagian kanan ya, karena itu juga akan mengganggu yang lain ya. tapi di bagian apa? Kiri. Itu kalau sholat apa? Sendirian. Jadi itu kalau sholat sendirian. Tapi kalau sholat sedang berjamaah dan kita bawa sendal, ya, ini ditakdirkan sholatnya ketika Idul Fitri dan semisalnya, ya bukan masjid sekarang. Memang masjid sekarang kan tidak mungkin. Kita udah ada apa? Tempat penyimpanan apa? Sendal. Tapi ini adab. Maka diletakkan di antara kedua kakinya. Ya. Jadi di antara kedua kakinya. Jadi semuanya di sini menunjukkan kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam itu berbicara tentang adab. Jadi Islam itu berbicara tentang tata krama dalam semua hal. Di dalam semua hal. Ya. Kemudian yang terakhir di sini berkaitan dengan rambut, ya. Rambut tadi wapita rojuluhi. Tadi dikatakan bahwa hukum asal dan yang paling afdol seseorang itu membiarkan rambutnya, terutama untuk wanita, gundul. Sebagian para ulama mengatakan makruh. Kenapa mengatakan makruh? Sebagian para ulama bahkan mengatakan gundul itu merupakan syiar orang-orang khawarij. Jadi gundul merupakan syiar orang-orang khawarij. Tapi tidak boleh kita mengatakan kalau ada orang yang gundul kamu khawarij. Enggak, ya. Tapi dulu-dulu syiar orang khawarij. Nah, dalam hadis yang tadi, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan man kana lahu sya'run fal yukrimhu. Apa makna fal yukrimhu? Mengandung makna fal yuzayyinhu. Artinya adalah kita berhias dengan rambut ini. Kemudian wal yunadzifhu, dan bersihkan. Berarti kita juga harus sampoan gitu rambut ini. Jadi jangan sampai enggak pernah diapa-apain, gimal gitu ya. Kemudian watadhin, ya, memakai apa? Minyak wangi, pakai bris atau gitu ya. Pakai tanco gitu. Apa aja gitu. Ya. Takhim. Itu adab ya. Kemudian apa? Watarjil, watamsit, dan menyisirnya gitu. Semuanya adalah mahbubun, semuanya ini apa? Dicintai. Berarti kalau digundul apa? Khilaful aula. Kalau digundul itu menyelisihi ini semua, karena digundul bisa enggak menggunakan sampo kalau pakai digundul? Enggak ya. Nyampoin kepala. Bukan nyampoin apa? Rambut. Nyisir apa? Kalau yang gundul nyisir apa? Nyisir kepala. Enggak ya. Ya. Jadi khilaful aula. Tapi di antara adabnya tidak boleh keseringan gitu. Nyisir. Menyisir. Jadi tidak boleh keseringan menyisirnya. Ya. Maka disebutkan di dalam hadis dikatakan ya tentang hal itu tidak boleh keseringan itu. Bahwa dikatakan Nabi SAW itu artinya tidak menyisir kecuali kalau udah apa? Kalau udah bahasa Indonesia mah susah ya. Karena kan pada jemet, udah jemet apa bahasa Indonesia? Hah? Udah apa? Udah kusut. Ya kusut mah kalimat umum, Syekh. Kusut mah bisa apa? Bisa umum ya, udah kusut. Tapi yang kalau udah apa? Udah gimal gitu ya. Nah, itu dianjurkan kita untuk cepat-cepat apa? Untuk cepat-cepat ya, apa? Menyisirnya. Jadi ini bagian dari adab kita menyisir. Ya. Menyisir. Dan ada larangan berkaitan dengan rambut. Pertama, tidak boleh dicabutin kalau ada ubannya. Apanya, antum ini ubannya sedikit, udah aja lah, nyuruh anak istri cabutin ya gitu, biar tidak kelihatan tua. Kemudian tidak boleh disemir dengan semir hitam. Boleh dengan semua semir, mau coklat, mau merah silakan ya, mau disemir. Tapi tidak boleh disemir hitam. Kata Nabi Sallam, "Paliyatani as-sawad." Maka tinggalkanlah semir yang hitam. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Taala, tidak terasa ya, udah setengah enam. Ya, ini waktunya ya. Tidak semuanya, insya Allah besok ya. Kita udah sampai di sini dulu ya, seputar pelajaran hadis tadi, untuk menyisakan waktu pertanyaannya, insya Allah. Nah, Ustaz, jazakumullah khair, barakallahu fiik untuk ilmu yang telah disampaikan. Pada pembahasan kita di kesempatan sore hari ini masih dalam pembahasan atau kitab tentang bertoharoh atau bersuci. Dalam pembahasan mendahulukan bagian tubuh yang kanan pada saat berwudu ataupun mandi. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kembali tentunya bagi para jamaah, baik ikhwan ataupun akhwat yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat melalui SMS di nomor 081124252555 dan di layanan telepon interaktif khususnya bagi para sahabat Media Gema Islam dan pemirsa Wesal TV dan juga para pendengar radio Riyadhul Jannah yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz, bisa melalui interaktif telepon di nomor 0811 9552500. Baik, kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu sambil menunggu pertanyaan dan juga penanya dari layanan telepon interaktif. Baik Ustaz, ini sedikit pembahasan tadi di awal tentang memandikan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum memandikan jenazah, apakah harus wudu terlebih dahulu? Dan apakah sesudah memandikan jenazah juga harus wudu kembali Ustaz? Dan uzur apa yang tidak membolehkan orang untuk memandikan jenazah meskipun orang tuanya sendiri, Ustaz? Nah, apa? Uzur? Apa yang membuat orang tidak boleh memandikan jenazah meskipun orang tuanya sendiri? Uzur, Ustaz. Uzur apa yang tidak membolehkan? Oh. Nah, tidak disunahkan ketika akan memandikan jenazah yang memandikannya mandi dulu, ya. Gak ada dalilnya. Tapi yang disunnahkan itu pun kalau hadisnya disahihkan, yaitu mandi bagi yang memandikan jenazah dan berwudu bagi yang mengangkat jenazah. Jadi kalau orang akan memandikan jenazah, tidak ada anjuran bagi orang itu, yaitu berwudu dulu sebelum dia memandikan jenazah. Tidak ada ya. Yang ada adalah ketika setelah memandikan jenazah, maka ia mandi setelahnya. Jadi mandi setelah memandikan jenazah. Di dalam hadis dikatakan mandi bagi orang yang memandikan jenazah dan wudu bagi orang yang mengangkat jenazah. Kemudian yang kedua, pertanyaan, ada gak larangan orang memandikan jenazah? Tidak ada larangan. Tidak ada larangan untuk memandikan jenazah. Yang tidak boleh itu tadi, kalau yang bukan mahramnya gitu ya. Laki-laki tidak boleh memandikan perempuan dan perempuan tidak boleh memandikan laki-laki. Mungkin penanya kayaknya berkaitan dengan menguburkan bukan memandikan. Kalau yang berkaitan dengan menguburkan, ada yang tidak boleh menguburkan, yaitu orang yang berjima di malam harinya. Hal itu berkaitan ketika Nabi SAW itu dalam ketika bertepatan dengan meninggal dunianya Zainab, maka Nabi SAW itu berada di atas kuburan dan Nabi SAW menangis, meneteskan air matanya. Ya, dan waktu itu beliau tidak menguburkannya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalaulah aku tidak berjima di malam harinya, maka aku akan memandikan, apa, akan menguburkan jenazah putriku itu. Kalau memandikan tidak ada udurnya, gitu, tidak ada larangan. Allah Ta'ala alam. Ustaz, jazakumullah khair Ustaz untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan juga bagi para hadirin dan juga pemirsa. Baik, satu penelpon telah tersambung dengan kita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dengan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo silakan. Ini Ustaz, seseorang dari rumah sudah berwudu, lalu di tengah jalan dia batal. Sesampainya di masjid, karena dia memakai sandal kulit, ditegahnya dengan sandal jepit tanpa izin pemilik sandal jepit tersebut. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Sekon jajak kelahiran. Ustaz Afan, maaf Pak, bisa diulang kembali pertanyaannya? Mohon sedikit lebih pelan lagi untuk pertanyaannya agar kami begini, bisa menangkap. Seseorang dari rumah sudah berwudu. Iya. Di tengah jalan dia batal. Sesampai di masjid, karena sendal dari kulit, nah air rusak, kahnya dengan sendal jepit tanpa meminta izin pemilik sendal. Nah itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak meminta izin tadi pertanyaannya. Kayak meminta izin sendal untuk berwudu, Ustaz. Oh, maksudnya punya orang. Sendal kulit. Memakai sendal kulit. Oh, apa hukumnya? Tanpa gitu, bilang ya? Dulu, nah, Ustaz. Iya, ketika kita pergi dari rumah udah berwudu, kemudian batal di jalan, kemudian kita mau berwudu di masjid, di situ ada sendal, ya, dan sendalnya milik orang, ya, berdosa kalau kita mengambil dan menggunakan sandal tanpa izin. Wudunya sah, ya, tapi berdosa memakai sandal tanpa izin. Nah, ini dalam pembahasan para ulama dibahas, ya, seperti sholat memakai baju hasil mencuri, ya. Kemudian sholat di tanah hasil mencuri. Contohnya ada orang sekarang punya rumah dan hasil menggasap dari orang rumahnya itu. Ya, berarti setiap hari sholat di tempat yang haram bagi dia. Maka menurut para ulama, dan ini pendapat yang hak, pendapat jumhur, sholatnya sah tapi tetap berdosa. Ya, tetap dia berdosa. Nah, oleh sebab itu ya harus minta izin dulu, ya. Kalau kita memakai sandal orang, kemudian kita berwudu pergi ke toilet memakai sandal orang dan kita tidak meminta izin, maka itu berdosa dari sisi meminta izinnya. Tapi wudunya tetap sah insyaallah. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk penanya. Dan mungkin kalau memang kurang lebih jelas, bisa mengirimkan pertanyaan kembali melalui pesan singkat di nomor 0811-2425-255. Baik, tersambung kembali dengan satu penelpon. Kita akan sapa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak dengan pertanyaannya. Tapi sebelumnya untuk bisa mengecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya. Salam, ya. Ya, halo Pak, Pak. Silakan. Ya, sudah tersambung Pak. Kami persilakan dengan pertanyaannya langsung. Ya, baik. Mungkin kita putus terlebih dahulu. Kita dahulukan untuk penanya dari pesan singkat sambil menunggu penanya yang lainnya. Dan sebelumnya kami informasikan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon interaktif, untuk bisa mengecilkan terlebih dahulu televisi atau juga radio Anda dan cukup mendengarkan kami melalui telepon yang Anda gunakan dan bisa langsung bertanya. Baik. Kita bacakan dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu kembali Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini pertanyaan dari Bapak Ujang di Kalimantan Selatan. Maaf Ustaz bertanya di luar tema. Di kampung saya, setiap jenazah yang mau dibawa ke kuburannya, mulai dari depan rumahnya dan sepanjang jalan ditaburi beras kuning dan uang logam. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ditaburi beras kuning dan juga uang logam. Iya. Ya tentunya mungkin ini adat yang tidak ada dalam ajaran Islam. Jadi tidak ada dalam ajaran Islam, dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika mengantarkan jenazah, ya dengan tadi ditaburkan beras merah ataupun ditebar uang logam. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang-orang mukmin ketika mengantarkan jenazah? Yang pertama disunahkan untuk cepat dalam mengantarkan jenazah. Baginda Rasul mengatakan asri'u bil janazah. Bahwa Nabi SAW mengatakan bersegeralah dalam pengurusan dan mengantarkan jenazah. Jadi dalam mengantarkan jenazah itu dianjurkan untuk cepat ya. Kenapa? Karena jenazah itu akan berhadapan dengan dua kenyataan. Apabila dia min ahlil khair, dari orang-orang yang baik, maka kebaikan akan cepat menghadap kepadanya. Di dalam hadis Abu Hurairah kita tahu asri'u bil janazah. Fa in taqu salihah fa khairun tuqaddimunah ilaih. Wa in taqu siwa dzalik fa syarrun tadunahu ala riqabikum. Kemudian ketika mengantarkan jenazah itu disunahkan hening. Laisa fi takbir wala tahlil wala syai. Bahwa ketika kita mengantarkan jenazah itu hening. Kenapa hening? Karena zikrul maut. Karena kita mengingat kematian. Dan setiap orang akan ihtisab, setiap orang akan merenung ketika mengantarkan jenazah. Bukan dengan mengangkat suara, dengan takbir, dengan tahlil, dengan tasbih ya. Antarkan jenazah. Karena setiap orang hendaklah dia mentafakuri, kemudian memahami bahwa dia akan seperti, bahwa kita akan seperti dia, bahwa kita akan seperti teman kita ya, teman kita diantarkan jenazah. Jenazah artinya di sini tidak ada ritual seperti menyetabur uang atau yang lainnya ketika mengantarkan jenazah. Bahkan setiap diantara kita seyogianya kita adalah bertadabur, bertafakur ya, bahwa kematian itu akan dekat dan kita pun tidak tahu seberapa jauh dengan kematian yang diantar oleh kita ya. Seberapa lama ya, jauh ya, jarak antara orang-orang ini antar kita oleh antara orang-orang yang diantar oleh kita dengan kita, kita tidak tahu. Maka kita diperintahkan untuk zikrul maut ya. Pemirsa dan teman-teman yang saya hormati, ada pepatah para ulama, kalau kita, kalau antum pemirsa, para jamaah, para pendengar tidak pernah takut dengan liang lahat dan tidak pernah ada khosyah, ada khauf ketika melihat kematian, maka jangan diharap hati kita bisa dinasehati dengan lisan. Jadi nasihat manusia tidak akan berguna ketika orang itu tidak terenyuh dan tidak terbetik dengan hatinya ketika melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Dan itu ciri akhir zaman hari ini. Orang diingatkan dengan gempa bumi, diingatkan dengan tsunami, diingatkan dengan banjir. Kemudian terkadang manusia menganggap itu hal biasa. Maka semakin rusak ya. Dan akan semakin membatu kekufurannya, kesyirikannya, penyimpangannya. Penyimpangannya. Nah, ketika diperingatkan dengan azab, orang sudah tidak bergeming, apalagi hanya dinasihati dengan lisan. Ya. Barangkali itu salah satu manfaatnya. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk satu pertanyaan kembali, satu jawaban kembali yang telah disampaikan oleh Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya kita akan angkat dari telepon kembali telah tersambung. Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Baik. Saya mau nanya nih. Silakan Pak. Ya. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, mau nanya. Oh itu kan nanya jadi ya ini gimana? Ya. Ya mohon maaf Pak, terputus-putus untuk suara yang kami terima. Ya, ya. Berapa Pak? Karena ada penanya lain ini. Baik, nampaknya tidak bisa kita terima dengan baik Pak, mohon maaf. Silakan bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat, kami mohon maaf. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari pesan singkat lebih dahulu kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah di Padang, Sumatera Barat. Ustaz, mana yang lebih baik, sholat rawatib di rumah ataukah cukup sholat di masjid karena muazzinnya terburu-buru antara waktu azan dan juga waktu qomat sehingga tidak dapat sholat rawatib Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mestinya pertanyaannya bukan mana yang lebih baik ya. Pertanyaannya mungkin yang lebih baik, bagaimana sikap yang benar bagi para muadzin dan para imam? Jadi sikap yang benar bagi para muadzin dan para imam. Seyogianya para muadzin, para imam, walaupun tentunya tidak ada dalil secara qat'i berapa batasan di antara adzan dengan iqamah. Ini tidak ada dalil batasan antara adzan dengan iqamah. Tapi para ulama beristimbat dari dalil-dalil yang lain. Yang pertama, jeda antara adzan dengan iqamah seukuran orang bisa menunaikan sholat rawatib. Orang bisa menunaikan sholat sunnah. Oleh sebab itu imam ataupun muadzin dia paham bahwa dalam setiap antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah. Imam sholat sunnahnya dinamakan dengan sunnah rawatib, seperti dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum duhur, dua rakaat sebelum maghrib, dua rakaat sebelum isya. Nah ini sholat qobliyah semuanya. Maka berarti ketika kita tahu bahwa Nabi SAW menganjurkan sholat dua rakaat yang dinamakan dengan sholat qobliyah, maka seyogianya imam paham dan muadzin paham harus memberikan jeda itu. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain, dan ini dihasankan oleh banyak ulama, baina kulli adzanaini sholatun, setiap di antara dua adzan ada sholat. Berarti ya, kita tahu sholat-sholat lain itu seperti sebelum asar, sebelum maghrib. Nah ini itu dari sisi yang lainnya, bahwa para ulama mengatakan berapa jeda antara adzan dengan iqamah itu seukuran orang itu selesai satu piring nasi. Hal itu berkaitan dengan orang mungkin sholat, puasa Senin atau puasa Kamis yang umumnya orang puasa. Maka imam yang rahmat dan muadzin yang punya sifat rahmat, dia melihat kepada kondisi orang, ya setidaknya segini memberikan jeda. Kemudian sisi yang ketiga, bahwa kita diajarkan yang dinamakan fikhul waqi, melihat kenyataan. Ini kalau masjidnya di daerah ini, kemudian satu areal orangnya agak jauh-jauh, ya imam memberikan jeda, menunggu dan memprediksi orang. Oleh sebab itu kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, muadzin ya dituntut faqih, imam juga dituntut faqih kepada agama. Yang jadi masalah hari ini bahwa kenapa banyak masalah? Karena pertanyaan ini berkaitan dengan ini, sering diulang-ulang pertanyaan ini. Yang jadi masalah itu ketua DKM itu harus paham agama gitu. Kemudian pengurus-pengurus masjid harus tahu adab masjid, hukum masjid, adab-adab berkaitan dengan sholat ini gitu, memilih imam, mana imam yang layak untuk dipilih, mana imam yang layak, kan semuanya harus melihat kepada kaidah-kaidah agama ini. Nah, ketika hari ini ya kita tidak memberikan standar, padahal kenapa kita mengetahui ya, orang akan jadi guru umum itu ada interview gitu kan, jadi guru, interview jadi pekerja, interview jadi ini, jadi satpam saja di interview. Tapi banyak masjid yang jadi imam tidak ada interview jadi imam gitu kan. Gimana standar imam itu? Berapa apa sejauh mana hafalannya, bacaan Qur'annya benar atau enggak gitu kan? Minimalnya juga mungkin suaranya disenangi. Jangan sampai baca Qur'an suaranya kinanti gitu kan. Suaranya dangdang gula umpamanya ya. Ini kan repot. Repot. Kalau yang ditanyakan lebih baik mana di rumah ataupun di masjid, ya, hukum asal sholat sunnah abdolnya di rumah gitu. Jadi hukum asal sholat sunnah abdolnya apa? Di rumah, tidak mengapa dilakukan di masjid. Untuk apa sholat sunnah dilakukan di rumah? Dua hikmah. Hikmah yang pertama memakmurkan rumah, ya, karena Nabi SAW mengatakan la taj'alu buyutakum kuburo, jangan kalian menjadikan rumah seperti apa? Kuburan. Ya, yang kedua menjaga ikhlas. Jadi menjaga apa? Keikhlasan. Allah Ta'ala. Nah, Ustaz. Tapi Ustaz, afwan Ustaz, kalau kadang kita salat rawatib di rumah, sesampainya kita di masjid, kita jadi masbuk gitu, Ustaz. Ya, enggak apa-apa jadi masbuk. Enggak apa-apa, Ustaz ya. Jadi tetap melakukan salat rawatib di rumah. Nah, ya. Ustaz, jazakallahu khair Ustaz untuk ya, jawabannya. Dan cari kemusyawarah dengan pihak masjid, pihak masjidnya harus dimusyawarahkan. Musyawarah nih, Pak. Kita ini rumahnya sekian sekian, ya tolong imamnya tahu ini diberikan jeda, ya diberikan jeda, jangan habis adzan langsung qomat gitu ya. Kemudian juga sholatnya jangan sholat ayam gitu ya, sholatnya sholat cepet-cepetan ya. Kalau kita lari untuk dapat piala ya cepet, tapi sholat jangan cepet-cepetan dapat piala. Gitu.